وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير جمعه سوء. قال مجاهد: الغرور الشيطان. Bab penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini diantara karakteristik ya surat yang makkiyah, surat-surat yang turun sebelum hijrah ke kota Madinah, di dalamnya ada ayat-ayat yang diawali dengan ya ayuhan nas, seruan kepada seluruh manusia. Sedangkan kalau ya ayuhan nas, surat yang mengusung ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhal ladzina amanu, maka itu kebanyakannya adalah madaniyah. Ya ayyuhan nas, ini juga menunjukkan umum risalah di Muhammadin SAW di jami' nas. Bahwa syariat yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW itu adalah luas untuk seluruh manusia. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya wa'dallah, janji Allah berupa hari kebangkitan, hari kiamat, hari kebangkitan, hari jaza, balasan, hari hisab, penghitungan amal, semuanya itu adalah hak, la syakka fihi wa la ghayra, semuanya itu adalah benar adanya, tidak diragukan lagi dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Sesungguhnya satu hal yang tercela apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, menciptakan manusia, kemudian ditundukkan untuknya seluruh alam ini, kemudian dia dibiarkan sirna begitu saja tanpa ada pertanggungan jawab. Ini adalah sesuatu yang tercela. Dan Allah Subhanahu wa taala munazzahun an kulli 'aybin wa naqsin, Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari celah dan kekurangan. Fakana min hikmatihi an ba'atha an-nasa ba'da mautihim, maka di antara hikmah Allah yang balighah. Allah membangkitkan manusia setelah kematian mereka. Wa yujazihim bi amalihim, dan membalas mereka dengan amalan-amalan mereka. Semuanya inilah hak, la mahala, tidak ada tempat untuk mengelaknya. Benar-benar terjadi. Ini juga karakteristik sebuah surat apabila berisikan hal-hal atau berita-berita tentang kebangkitan dan hari kebalasan. Ini juga karakteristik matiyah. Apabila kalian sudah yakin, kalian sudah tahu bahwasannya yang namanya kebangkitan, kemudian hisab, kemudian pembalasan amal, semuanya itu adalah benar adanya, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan al hayatud dunya, kehidupan dunia, taghurrannakum, menipu kalian, ya, melalaikan kalian, mimma khulittum liajlihi, menipu kalian dan membuat kalian lalai dari tujuan kalian diciptakan. Ya, al-hayatud dunia, kehidupan dunia, syahwat-syahwat dunia, ya, selera-selera duniawi, matalib nafsiyah. Harapan-harapan, keinginan-keinginan, ambisi. Jangan sampai semuanya menipu kalian, membuat kalian lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ribahillah minal iman riyaulah. Inilah faedah terbesar di antara faedah-faedah yang sekian banyak iman. Dari faedah iman kepada hari akhir. Ya. Sekali lagi, seseorang apabila menginginkan hatinya itu lunak, lembut, tidak keras ketika menghadapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menghadapi syariat yang berat ini, ya, maka dia senantiasa mengaitkan segala sesuatu dalam kehidupannya itu dengan akhirat. Ini dia antara faedah buah dari keimanan kepada hari akhir yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia tidak tertipu, tidak dilalaikan oleh kehidupan dunia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir mereka tertipu dengan kehidupan duniawi karena mereka tidak memiliki keimanan terhadap hari pembalasan. Mereka tidak memiliki keimanan terhadap hari kebangkitan setelah mati. Wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Al-ghurur, ya, Al-Imam Al-Bukhari di sini membawakan akar dari Mujahid Ibn Jabr, salah satu murid Abdullah Ibn Abbas, dalam tafsir Al-Ghururu As-Syaitan. Dan jangan syaitan menipu kalian dari Allah SWT. Hal-hal yang membuat manusia itu tertipu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dia tunaikan, banyak sekali sumbernya adalah syaitan. Ya. Ini satu sumber. Sumber yang lain yang bisa melalaikan manusia dari menunaikan hak-hak Allah adalah nafsunya sendiri. Nah, kemudian Allah jelaskan apa yang mesti dilakukan oleh manusia terhadap syaitan. Inna syaitan lakum aduun. Syaitan itulah musuh kalian. Fa innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Musuh yang tidak kita lihat. Sementara mereka selalu melihat kita. Syaitan selalu melihat. Fa innahu yarakum. Dia selalu melihat kita. Dia bisa melihat kita. Min haitsu la tarawnahum. Di saat kita tidak melihat mereka. Ya. Ini musuh yang berat. Syaitan. Kalau kalian sadar, kalian tahu bahwa syaitan itu musuh kalian, maka itu waduan. Maka jadikan dia musuh yang sebenarnya. Jangan jadikan kawan. Jangan jadikan pembantu. Nanti dia berkhianat. Sehingga ayat ini dalil akan wajibnya mujahadatun nafs, mujahadatun syaitan. Wajibnya seseorang untuk bersungguh-sungguh melawan syaitan. Ya. Yang terlalu bisikan-bisikan-bisikan kemaksiatan. Banyak sekali jalan syaitan untuk membuat manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menulis kitab-kitab dalam masalah tersebut, Ighathatul Lahaban, Ibnu Qayyim, Talbisul Iblis, Ibnu Jauzi. Mulai dari kalangan awam yang jahil sampai kalangan orang-orang yang memiliki ilmu agama, semuanya diserang oleh syaitan dengan berbagai bentuk penyerangan, tentu berbeda-beda. Ya. Intinya bahwa syaitan adalah musuh manusia, waktu itu aduan, maka kita diperintahkan untuk mujahadah. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Syaitan itu tidak lain. Tujuan utamanya, kenapa syaitan senantiasa mengganggu manusia? Kenapa syaitan sering membuat lalai manusia? Tujuannya ini. Namanya Uhis Bahuliyakul min ashabi sa'ir. Tiada lain, dia ini menyeru Hisbahul Aulia, kelompoknya, pasukannya, teman-temannya, anggotanya, supaya mereka min ashabi sa'ir, supaya mereka menjadi penduduk neraka. As-Sa'ir, salah satu nama dari nama-nama neraka, yang maknanya ya, jilatan api yang berkobar-kobar. Nah, maka ini dakwah syaitan. Ya. Syaitan yudhiyatu ilan nar, Allah yudhiyatu ilan jannati wal maghfirati bi'idni. Syaitan itu akan mengajak manusia menuju neraka bersama-sama dengan dia. Ya. Syaitan yang kelasnya awam, syaitan yang jahil, juhalak dari syaitan, dia akan menggoda juhalaknya dari manusia. Ya, tujuannya apa? Sama-sama jahil. Syaitan ingin ngajak bareng-bareng kita jahil, bareng-bareng kita bodoh masalah agama. Syaitan tingkat awam. Syaitan yang sudah mengerti ilmu kemudian rusak, dia menggoda orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i supaya menjadi ulama su. Supaya orang itu menanggalkan ilmunya. Setan yang malas beribadah, dia akan mengganggu manusia ahli ibadah supaya jadi kawannya, sama-sama tidak beribadah atau beribadah tanpa ruh ibadah. Setan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Syaitan tidak mau, tidak menginginkan masuk neraka sendirian. Sesama syaitan. Ya, dia ingin mencari kawan dari kalangan manusia. Kemudian Utsman bin Affan wudu dalam keadaan duduk. Ini menunjukkan bolehnya wudu sambil duduk. Juga keutamaan wudu secara sempurna. Tsumma qala. Kemudian Utsman selesai berwudu. Beliau berkata, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda." Aku melihat Nabi SAW berwudu. Wa huwa fi hadzal majlis. Beliau duduk di kursi yang aku pakai duduk ini. fasal wudhu'an. Beliau sempurnakan wudhunya semua kalau kemudian beliau bersabda. Mentawadhu'a man sudah wudhu di hadza. Barang siapa yang berwudhu seperti hadza wudhu, seperti wudhu ini, ya, di mana rukun wajibnya dipenuhi juga sunnah-sunnahnya. Suma atal masjidah. Kemudian setelah wudhu dia pergi ke masjid. Faraka'a rakaatain. Dan sholat 2 rakaat. Rahat Ibn Hajar menyebutkan dalam syarahnya bahwa sholat di sini, dalam riwayat ini sholat wajib. Sedangkan di dalam kitab Thaharah ada hadis yang lain yang dibawakan dalam Darul Ahkam Sughra, sholatnya adalah sholat nafilah mutlaqah, sholat sunnah wudhu. Demikian pula sholat itu diungkapkan dengan bahasa ruku. Faraka'a rakaatain, ruku 2 kali ruku. Ya, bukan hanya sekedar datang terus ruku. Sudah. Maknanya bahwasanya ruku ini termasuk ruku dalam sholat. Takbiran syekh bijuzi. Tuma jelas. Setelah dia sholat, dia duduk. Ya, duduk di masjid. Kalau menurut riwayat yang ini adalah sholat wajib, maka di dalamnya ada keutamaan. Ya, tetap duduk di tempatnya setelah dia selesai sholat. Jadi berzikir. Ya. Sekedar afdhaliyah saja, meskipun andaikan dia pergi, dia berzikir sambil berjalan pulang atau yang lainnya, hal itu boleh-boleh saja. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah juga pernah lihat Abu Hurairah Muslim selesai salam langsung berdiri dan pergi. Tapi kebanyakan hadis-hadis Rasulullah SAW, keadaan Rasulullah SAW selesai salam beliau duduk di tempatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, saya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain yang lebih tegas, as-salatu ila salat mukaffiratun lima bainahunna wa tsunimatul kaba'ir. Antara satu sholat dengan sholat wajib berikutnya ini adalah mukaffirat. Ya. Sholat subuh dengan sholat zuhur ini adalah penghapus dosa-dosa antara keduanya. Matsun ibn kabair. Kalau orang itu tidak melakukan dosa besar. Makanya menunjukkan ikhwan barakallahu fikum bahwa yang menghapuskan dosa-dosanya di sini adalah dosa-dosa kecil, shagair, dosa-dosa kecil. Namun dosa-dosa besar maka ya, kita taubat. Dosa besar maka membutuhkan apa? Taubat. Qala Utsman wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tazkaru." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la tastaru, jangan kalian tertipu. Maka ini syarat yang namanya tertipu itu menunjukkan kalau seseorang bisa tertipu itu, ya, menunjukkan dua hal. Yang pertama, dia punya pengetahuan bisa tertipu karena lalai, karena tidak tanggap, tidak peka. Maka dia tertipu, padahal dia tahu. Yang kedua, orang bisa tertipu itu karena dia tidak tahu sama sekali. Kalau dalam jual beli disebut mustarsil. Ya. Tidak tahu harga dan tidak tahu cara jual beli. Maka dia tertipu. Ya. Maka dalam sabda Nabi SAW ini, la tahtaru, jangan kalian tertipu. Menunjukkan seorang mukmin itu, ya, dia harus peka, tanggap, ya, dia harus waspada, menjaga ilmunya yang dia ketahui, jangan sampai tertipu. Dan kalau dia jahil, maka dia harus belajar supaya dia tidak tertipu. Sisi yang lain, disebutkan oleh Al-Hafidz di sini, wahasilu, simpulannya, la tahmilu al-ghufrana ala umumi fi jami'i dzunub fatastarsilu fi dzunub itikalan ala ghufrani habis sholat fa'inna sholat alati tukafiru dzunuba hiyal makbulatu wal istilah li ahadin alaihi. Al-Hafidz mengajar, jangan kalian tafsirkan ampunan dosa yang disebutkan dalam hadis ini kepada makna yang seluas-luasnya mencakup segala bentuk dosa. Ya. Siapa yang wudu, pergi ke masjid, sholat wajib, duduk berzikir, niscaya semua itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Apapun bentuk dosanya, jangan sampai kalian tertipu kemudian menafsirkan hadis ini seperti itu. Tertipunya bagaimana? Fatas tarsilu fil dzunub. Kemudian kalian bermudah-mudahan melakukan dosa setelah sholat. Ittikalan ala kufroni habis sholat. Karena berkeyakinan nanti akan dihapus dosanya dengan sholatnya. Sebab sholat yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apakah sholatnya diterima atau tidak. Wabahara ini jawabun amr wahuwa anal mukafir bisholat, anal mukafir bisholat ya shogha'il. Bala taktaru fata'amalul kabirata bina'an ala takfir dunubi bisholat. Fa'inna khasun bisholat. Kemudian aku berpandangan ada jawaban yang lain lagi. Ya, la taktaru. Bahwasannya dosa yang dihapus dengan sholat itu adalah dosa-dosa kecil. Jadi jangan kalian tertipu sehingga kalian setelah sholat kalian mengamalkan dosa besar. Ya. Dengan alasan bahwa sholat itu menghapuskan dosa-dosa. Alasan ini tidak bisa diterima sebab yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil saja. Lakum mabakar. Ya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar kaum mukminin jangan menjadi orang yang tertipu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia supaya jangan tertipu. Ditipu dengan kehidupan duniawi, ditipu oleh syaitan. Ya. Padahal itu sifat manusia. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard. Wa 'ala jibal fa baina an yahminaha. Amanah untuk menjalankan syariat beribadah kepada Allah sudah ditawarkan kepada langit, bumi, gunung-gunung, mereka menolak. menolak untuk mengusungnya. Wasfatna minha, dan mereka takut, tidak mampu menggunakannya. Wahamal al-insa, tapi manusia menerimanya, siap menanggungnya. Para insan itu zaluman jahula, ya, padahal dia asalnya itu zalum, sering menzalimi diri sendiri, mudah sekali berbuat kezaliman, jahul dan sangat jahil. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan agar seseorang itu senantiasa ya, menyadari hakikat sebenarnya dalam dirinya, zalum dan jahul ini. Ringan berbuat zalim dan jahil, sangat-sangat jahil, yaitu dengan lawan dari keduanya. Lawannya zalim adil. Hendaknya seseorang senantiasa berbuat adil. Yang kedua, lawannya jahil ilmu. Seseorang hendaknya terus meningkatkan ilmu, ya, supaya dia bisa sukses, ya, menunaikan amanah yang telah dia sanggupi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam al-Bukhari bab dhahab as-salihin wa yuqalu adh-dhahab al-matar. Bab dhahab as-salihin, kematian orang-orang soleh. Wallahu a'lam, tujuan Imam al-Bukhari membawakan ini di kitabul Riqab, ya, untuk mengingatkan hakikat dunia, hakikat kehidupan dunia yang cepat berubah-ubah. Di sisi lain, beliau ingin mengingatkan keberuntungan hidup di dunia itulah orang yang soleh. Soleh ilmunya, soleh amalnya, soleh akhlaknya, soleh pergaulannya. Qala haddatsana Yahya bin Hammad, qala haddatsana Abu Awana an Bayan, an Qais bin Abi Hazim, an Mirdad al-Aslami, dari Mirdad al-Aslami. Bayan itu dia. Dan Mirdad al-Aslami, Mirdad bin Malik al-Aslami. Anahumar, beliau mengatakan kepada Al-Aslami radhiyallahu ta'ala, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya rahmatus salihun al-awwal wal-awwal, satu persatu orang-orang soleh itu wafat, meninggal. Wa yabqa kufaratun kakufaratus sya'ir, sampai yang tersisa itu hanyalah kufara kakufaratus sya'ir, orang-orang yang jelek, orang-orang yang rusak, rusak ilmunya, rusak amalnya, rusak agamanya, rusak akhlaknya. Awitamer, seperti naam afkiran syair gandum atau kurma. La yubalihimullahu balatan, Allah tidak peduli sama sekali terhadap mereka. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mempedulikan mereka. Kumaya bau di kumroh bila ulah doa hukum ayat, bila ulah iman. Allah itu tidak peduli terhadap kalian. Andai bukan ibadahnya kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini menunjukkan tentang apa? Kematian alim, kematian orang soleh itu musibah. Qala Ibnu Battal fil hadis ana maut as-salihin min asyratis sa'ah. Hadis ini menunjukkan bahwa wafatnya orang-orang soleh, wafatnya ulama termasuk tanda kiamat. Wa fihi nadbu ila al-ittida'i bi ahli al-khair. Dalam hadis ini juga ada seruan untuk iqtida, mencontoh, mengikuti ya, ahlul khair, para ulama, orang-orang soleh, para wali Allah. Wa tahdzir min mukhalafatihim, dan peringatan keras dari menyelisih para ulama, apalagi menentang para ulama, ya, nganggap kulu dirosin dirohin, setiap yang punya kepala punya pendapat, ulama manusia, saya juga manusia, saya juga punya kepala, saya punya pendapat. Tahdzir min mukhalafatihim khasyyata an yasira man khalafahum mimman la ya'ba'u Allahu bi. Peringatan keras dari menyelisih para ulama, dia khawatirkan ya, karena kekhawatiran menyelisih mereka ini masuk ke dalam golongannya orang-orang yang tidak dipedulikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma yusyakir Rasulullah yang bagi matabah yang ala huruda wa yatabdi ghaira sabirin mu'minin nualihi matawalla nuslih jannah musa'at masyir. Siapa yang menentang Rasul setelah sampai kepadanya ilmu dan mengikuti selain jalannya kaum mu'minin, mengikuti selain jalan para ulama, nualihi matawalla, oleh Allah SWT berikan lagi, terserah mau nyesat kemana, terserah mau jadi apa, terserah. Wa fihi annahu yajuzu inqiradu ahli al-khair fi akhir zaman hatta la yabqa illa ahli al-shar. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya terjadi di satu zaman, yakni di akhir zaman nanti, orang-orang soleh tidak ada sama sekali. Tidak ada lagi orang yang beriman. Yang hanya adalah, yang ada itu hanyalah siapa? Ahlus syar. Orang-orang kafir yang rusak, yang buruk. Ya seperti dalam hadisnya Tauban. Bismillah ulai kasyiratul khalqi indallah. Ya. Lataku Musa hatta la yuqal fil ard fi wajhil ard aw lataku Musa hatta la yuqal ala wajhil ard la ilaha illallah. Kiamat itu akan tegak ketika di muka bumi ini tidak lagi ada orang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Wastudilla bihi ala jawazi khuluwil ardi min alimin haq la yabqa illa ahlu jahli sirfan. Hadis ini juga bisa dipakai dalil ya, mungkinnya bumi ini kosong sama sekali dari yang namanya orang mengetahui kebenaran, tapi yang ada adalah orang-orang jahil semata. Wa yu'idulah hadis ala tibirfitan hatta idaram yukti aliman takhadar nasu usan ruasa juhalan. Ini didukung dengan hadis yang lain Abu Hurairah, Allah SWT mewafatkan para ulama hingga ketika sudah tidak lagi Allah sisakan orang alim, maka manusia ini akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang juhalan, yang jahil. Nah, ya akhir mah, zakarul lubatol, menangkalah warahamu, ya Rasul. Di sisi lain bahwa keberadaan ulama di tengah-tengah masyarakat, keberadaan orang-orang soleh di tengah-tengah masyarakat, ini adalah nikmat. Ini adalah apa? Nikmat. Sufyan Ats-Tsauri, ya, ingat anak Sufyan Ats-Tsauri, disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya menyebutkan inna min a'zami ni'am 'ala al-'ajim an yuwaffiqallahu bi syai'in min ahli sunnah fa yu'allimuhu sunnah. Nikmat di antara nikmat agung, nikmat besar yang Allah karuniakan kepada a'ajim, kepada orang yang bukan orang Arab, Allah memberikan taufik kepadanya untuk bertemu dengan seorang guru dari kalangan ahli sunnah, kemudian mengajarkan sunnah kepadanya. Ya, ini nikmat. Ini hadis yang berikut, perkataan Sufyan Ats-Tsauri tadi, ya, bahwa keberadaan orang alim, keberadaan orang soleh ini nikmat, ya, di sebuah masyarakat. Demikian juga oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab Ilm, hadis-hadis berkait dengan masalah ini beliau bawakan banyak sekali. Tujuannya adalah untuk membakar semangat kaum muslimin supaya terus mempersiapkan generasi-generasi yang akan menjadi orang-orang alim, menjadi orang-orang saleh di tengah-tengah masyarakatnya. Supaya jangan terputus usaha tersebut. Ya. Karena kalau apa utip, wassalamualaikum. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pekan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.